aku diam, tak beranjak. Meski kejatuhan bintang dari atas langit, ku bertahan, tak terusik. Keindahan samu yang belum pantas ku dapat. Sebatas ku mengagumi rasa sukaku padamu. Jangan dulu disalahkan hati. Aku nyaman dengan ini, jalani hidup sendiri, tak terbebani perasaan cinta. Bila saatnya telah tiba, ku yakin akan berbeda. Kan ku jemput bintang jatuh, kan ku jadikan bintang hati. Jatuhan bintang dari atas langit,